Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada siang yang berbahagia Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali melalui radio Ismail Radio, yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan kita dalam melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita akan masuki dosa besar yang ke-12, yaitu memakan riba. Dosa besar yang ke-12 adalah memakan riba. Dan kita ketahui bersama ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang keharaman riba tersebut. Karena memang riba adalah praktek yang telah diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika jahiliyah. Karena praktek riba adalah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ya beliau berkhutbah pada haji wada, beliau menyampaikan salah satu yang dihapus adalah ya riba al-abbas, yaitu riba yang dilakukan oleh paman beliau sendiri. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena riba adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya, sehingga orang yang melakukan praktek tersebut ya atau memakan riba terjatuh kepada perbuatan dosa besar, sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, yang beliau memasuki dosa besar yang ke-12 adalah ar-riba, yang memakan riba atau praktek ya jual beli atau perdagangan dengan cara riba. Dan di antara dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ya tentang pengharaman riba di dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu La ta'kulur riba ab'afan muda'afah. Fattakullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dengan kata amanu, ya maka para ulama menjelaskan, ya kalau bukan larangan, pasti perintah. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyeru dengan ya ayyuhalladzina amanu, adalah seorang muslim memasang telinganya dengan baik. Ya. Memasang telinganya dengan baik. Menghadirkan hatinya. Karena ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, tentu di sana ada perkara yang sangat penting. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Contohnya, hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan. Tapi dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang beriman ya agar menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'kulur riba ab'afam mudha'afah. Jangan kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Ya, jadi larangan dalam panggilan ini adalah agar seorang muslim kalian dan tentu orang muslim akan menjauhkan perkara-perkara dari riba tersebut. Jangan memakan riba dengan berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kalian semua beruntung atau mendapatkan keberuntungan. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan seorang muslim, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu, maka dia akan menjauhkan hal tersebut. Ini salah satu bentuk kecintaan seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan suatu perkara, ya, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, kami taat dan kami dengar. Ya, kami taat dan kami dengar. Bukan sami'na wa asaina. Kami taat akan tapi ya kami mendengar akan tapi tidak taat. Ya, sifat seperti ini bukan sifat seorang muslim. Bukan itu sifat orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tetapi orang-orang yang beriman, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dengan larangan, mereka akan bersegera untuk meninggalkannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil untuk kebaikan atau perintah, mereka pun akan segera dalam ya, melaksanakan perintah tersebut. Ya, karena salah satu kebahagiaan orang hamba adalah ketika ia mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama pun ya, telah menjelaskan tentang banyak hal dalam masalah riba ini. Itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bahkan nanti kata Nabi di akhir zaman, ya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dan orang-orang terakhir mereka tidak lagi memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Baik dari cara yang halal ataupun yang haram, mereka tidak memperhatikan. Ya, salah satunya dari jalan riba tadi. Banyak orang, baik dalam lingkungan yang kecil ataupun yang besar, yang mereka terjatuh kepada ya perbuatan riba, bahkan memakan dari harta riba tersebut. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal amin halalin am min haramin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman di mana manusia, kata beliau, tidak lagi peduli, ya, tidak lagi memperhatikan dari mana mereka mendapatkan harta tersebut, dari yang halal ataupun yang haram. Ya, dan ini terbukti, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ini. Padahal beliau bersabda beberapa abad yang lalu. Ya, mereka tidak takut lagi mencari harta yang halal ataupun yang haram. Yang terpenting bagi mereka adalah ya kesenangan dengan cara yang zalim. Ya, karena praktek riba ini seringnya menzalimi ya saudaranya sendiri. Karena betapa banyak seorang ketika meminjam ya uang 500 ribu akan tetapi harus dikembalikan ya 700 ribu. Ya, maka yang menjadi riba di situ adalah tambahan 200 ribu. Walaupun mereka menganggap ya tambahan tersebut adalah untuk terima kasih, akan tapi hal yang semacam itu adalah untuk dari perbuatan riba. Atau seorang yang membeli motor harga 10 juta. Ya, akan tapi ketika ia telat membayar, maka akan dikenai denda sebesar 3 juta. Maka ya pembelian tersebut bertambah menjadi 13 juta. Maka hal tersebut yang 3 juta adalah termasuk dari ya riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita harus mengetahui hal-hal yang di sana termasuk dari perbuatan riba. Dan biasanya yang sering ya terjadi praktek riba adalah jual beli dan pinjam meminjam. Sehingga ya seorang pedagang ya harus mengetahui tentang hal-hal ya yang terjatuh ke dalamnya perbuatan riba agar ya dagang tersebut menjadi barokah, mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ya kebaikan-kebaikan yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang ulama yang beliau pernah berkata, ulama tersebut bernama Subki, ya beliau berkata, "Falam ara syai'an asyara minar riba li'anna Allah ta'ala adzina fihi al-harb." Kata beliau dalam sebuah ungkapannya mengatakan, aku tidaklah memandang sesuatu yang lebih jelek ya dari riba. Maksudnya beliau itu tidak memandang sesuatu yang paling buruk, yang paling jelek dan paling merusak daripada perbuatan riba. Alasannya li'anna Allah ta'ala adzina fihi al-harb. Karena Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang mengajak perang kepada pelaku riba tersebut. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'idzanu biharbin minallahi wa rasuli. Maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya akan memerangimu ya disebabkan tidak meninggalkan sisa-sisa riba. Bahkan ulama yang lain mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la yattajir fi suqina illa man fakiha aklar riba. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk-beluk riba. Karena memang masalah yang sering terjatuh kepada perbuatan riba adalah jual beli. Sehingga sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata demikian, maknanya beliau sangat berhati-hati ya, tidak mau pasar yang barokah tersebut dikotori disebabkan ada satu orang yang melakukan praktek riba ya, karena ini akan ya, mengurangi keberkahan tentunya pada harta mereka ya, dan akan menimbulkan ya harta yang haram kepada seseorang. Waliyahubillah, ya bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib pun pernah mengatakan ya dalam sebuah ungkapannya, kata beliau, manittajara qabla ayyatafaqqah irtaqama fir liba summa irtaqama summa irtaqama. Kata Ali bin Abi Thalib, orang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba. Kemudian dia akan terjerumus ke dalam riba. Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib mengulangnya sebanyak 3 kali. Ya. Ya, lagi ini ya masalah penting yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim, tidak hanya pedagang saja. Setiap muslim harus mengetahui tentang ya perkara-perkara yang di dalamnya terjatuh kepada perbuatan riba. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى, yaitu orang-orang yang mereka yang memakan riba, ya tambahan dari hasilnya, memakan riba. لَا يَقُومُونَ, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka itu tidak berdiri melainkan seperti kama yaqumul ladzina yatakhabbathu syaitan, seperti orang yang berdiri kemasukan syaitan, atau seperti orang gila. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu riba, dan demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala karena mereka ya berkata bahwasanya innamal bai'u mithlu riba, jual beli itu sama dengan seperti dengan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah Subhanahu wa taala ya telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mensifati mereka, alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan, ya maksudnya ya ada 2 penafsiran. Yang pertama, ya mereka maksudnya seperti orang kesurupan syaitan adalah betul-betul seperti kesurupan syaitan. Adapun yang menafsirkan yang kedua, ya mereka maksudnya sifatnya seperti orang yang kesurupan syaitan, maksudnya tamak, ya tidak perhatikan mana yang halal dan mana yang haram, dan perhatikan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan tapi ya 2 penafsiran tersebut bisa digabungkan menjadi 1. Ya, ketika di dunia orang yang makan riba tingkah lakunya seperti syaitan. Ya. Dan memang kita lihat ya orang yang sudah sering berinteraksi dengan riba, mereka tidak lagi memperdulikan hak sesama manusia. Ya bahkan mohon maaf, ya kita kenal dengan nama rentenir, padahal ya orang yang meminjamkan itu adalah orang Islam. Kemudian orang yang meminjam pun orang Islam. Dan tapi di sana ya kita dapati betapa banyak ketika mereka sudah terikat dengan pinjam ribawi, maka di sana kerusakannya banyak sekali. Ya bahkan ada seorang yang tidak sanggup membayar, akhirnya rumahnya disita. Orang yang tidak sanggup membayar, ya tanahnya direbut dengan paksa. Ini salah satu kezaliman ya, salah satu kezaliman yang tidak mereka perhatikan. Ya, bahkan tidak segan-segan mengusir ya penghuni rumah dari rumahnya sendiri disebabkan tadi ya tidak mampu membayar. Dan tentu ini adalah hukuman pula dari Allah Subhanahu wa taala sebabkan mereka bermudah-mudahan dalam ya praktek riba waliyadzubillah. Ya mereka pun ya orang-orang jahiliyah terdahulu mengatakan bahwasanya jual beli itu sama dengan riba. Ya padahal ya tidak. Jual beli berbeda dengan riba dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengharamkan riba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Faman ja'ahu mau'izhatun mir rabbih, fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Barang siapa ya yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, ya maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan bahwasanya sudah turun ayat tentang riba yang menjelaskan keharamannya tidak boleh dilakukan, ya lalu mereka berhenti, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang telah diperolehnya dahulu, maksudnya di masa jahiliyah, menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, dari ayat ini kita ketahui bahwasannya ketika seseorang ya di zaman jahiliyah, karena memang mereka belum tahu tentang hukum riba, ya, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang mereka miliki, ya maka itu adalah milik mereka. Adapun sisa dari riba, maka ya tidak boleh dimanfaatkan untuk dirinya. Ya. Harta kelebihan yang bekas riba tersebut bisa diinfakkan ya, untuk perbuatan yang baik, ya seperti membuat jalan. Ya, walaupun mereka tidak mendapatkan pahala, akan tapi di sana mampu ya membersihkan harta-harta mereka dari bekas riba tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Ya, dan barang siapa yang mengulangi, ya maksudnya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keharamannya, tapi mereka masih mengeyel, ya. Jadi mengeyel disebabkan hawa nafsunya tidak berhenti dari perbuatan riba tersebut, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ini ancaman bagi siapa saja yang sudah datang kepadanya, ya, hujah yang nyata, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah mengetahui hukum-hukumnya, akan tapi masih bermudah-mudahan dalam perkara ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah di akhir tadi ayat mengatakan, barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, adapun kekal di sini, ya. Selain dosa syirik, para ulama menjelaskan masih ya ada kemungkinan mereka diampuni dosanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya dengan cara dihisab terlebih dahulu. Akan tapi kita takut kepada Allah ya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atta Allah biqalbin salim. Tidak ada lagi berguna anak-anak kita, harta-harta kita, kecuali mereka yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Dan tentu hisab di hari kiamat sangatlah pedih, ya. Satu hari di hari kiamat, ya di akhirat sama dengan 5000 tahun atau 1000 tahun ya kehidupan di dunia. Dan tentu kita semua tidak menginginkan sisaan yang pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan ya dalam sebuah hadis, salah satu dari perkara ya yang membinasakan adalah riba. Ya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Ya, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita semua umatnya, baik yang dahulu ataupun yang akan datang, agar mereka menjauhkan 7 perkara yang disebutkan oleh Nabi yang membinasakan. Dan ini adalah salah satu ya peringatan yang agung, yang indah, agar kita mengetahuinya dan bisa menjauhkan dari perkara-perkara tersebut. Kemudian ya qalu wa ma hunna ya Rasulullah, mereka para sahabat berkata, apa itu wahai Rasulullah? Maksudnya 7 perkara yang membinasakan tadi. Qala asyirku billah, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dosa besar ya, atau sesuatu yang membinasakan, yang pertama yang disebutkan oleh Nabi adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita jelaskan ya. Di pertemuan pertama, dari dosa-dosa besar yang ada adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan. Dan dosa syirik sudah kita jelaskan, ketika mereka meninggal dan belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat mereka adalah yang neraka jahanam. Ya, karena di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dari selain syirik tersebut bagi siapa yang dikehendakinya. Kemudian yang kedua, wasihar, ya, yaitu pelaku sihir. Dan ini juga termasuk ya dosa besar yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dosa besar yang kedua, waqtlun nafsin lati haramallahu illa bil haq. Yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, membunuhnya kecuali dengan hal yang dibenarkan oleh syariat Islam. Nah, seperti orang yang membunuh maka boleh dibunuh, ya. Atau seorang yang murtad maka boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga, wa aklur riba, ya, dan memakan dan riba. Dan ini yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, yaitu memakan riba. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai ya sesuatu yang membinasakan yang ketiga. Kemudian wa aklu malal yatim, malil yatim, memakan harta anak yatim. Dan insyaallah ya bab ini akan kita masuki ya dosa besar yang ke-13 yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kemudian yang berikutnya, wa tawalli yaumaz zahf, itu orang yang ya berpaling ketika peperangan. Jika ada saudaranya berperang zaman Nabi, ya mereka berpaling pulang karena takut. Ya. Kemudian yang terakhir, waqtul muhsanatil ghafilatil mu'minat, yang menuduh seorang wanita yang baik-baik melakukan perzinahan. Ini beberapa perkara yang membinasakan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunya adalah wa aklur riba. Ya. Dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebisa mungkin kita memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus dan diberikan harta yang halal, ya, bukan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti riba. Belum kita lanjutkan, kita akan jeda sebentar. Kami persilahkan kepada MC Founder. Tips sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Itulah tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Iqbal Hafidullah Ta'ala di sesi yang pertama ini, pembahasan berkenaan dengan riba, yang insya Allah masih akan kita lanjutkan kembali di sesi yang kedua nanti. Untuk itu tetaplah bersama kami di AM 774 kHz, Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Kita akan kembali setelah tilawah Al-Quran dari Quran Surat Al-A'la berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Fadhakkir in nafa'ati dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran dimanapun Anda berada. Jazakumullah khairan, Anda masih bersama kami dalam program acara Serba Serbi Ismail Radio. Masih bersama saya Budi Cahyono dan juga pemateri kita Al-Ustadz Iqbal Hafidhullah Ta'ala yang menyampaikan materi kajian dari bahasan riba. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun berinteraktif bersama Al-Ustadz, dapat bergabung di 021-8499-4343 atau juga di 0852-6277-4774 sekaligus pesan singkat dan WhatsApp-nya. Tapi sebelum kita bacakan satu pertanyaan, kita lanjutkan kembali kajian kita, Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar Abad Ismail Raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara tadi sudah kami bacakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membinasakan adalah wa aklur riba, yang memakan riba. Jika seorang muslim ketika nadinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sesuatu yang membinasakan, ini adalah salah satu bentuk kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar mereka terhindar dari hal-hal yang membinasakan tersebut. Sudah sepatutnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tersebut, ya, seorang muslim tidak ada pilihan lain melainkan ia tunduk dan patuh kepada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra ay yakuna lahum al-khiyara min amrihim wa man ya'sul laha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi seorang wanita yang muslimah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya menetapkan suatu ketetapan, kemudian mereka memilih tentang urusan mereka sendiri. وَمَا يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقُمْ بَلَبُلَلًا مُبِينًا. Dan barang siapa yang menyerahkai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat, sesatnya. Maka keputusan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul, ya riba sampai kapanpun tidak mungkin menjadi halal. Ya bagaimana carapun, bagaimanapun namanya, ya besok berubah menjadi asuransi misalnya, ya maka tidak mungkin dia akan dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah menjadi ketetapan, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang-orang yang memakan riba atau berinteraksi dengan riba, yang mereka semua kelak akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akilar riba wa munkilah. Kata Nabi Muhammad, Allah melaknat orang yang makan riba, ya pelaku riba maksudnya, dan yang memberinya atau peminjam riba. Dua-duanya dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang meminjamkan ya harta ataupun orang yang meminjam. Baik orang yang menjual ataupun si pembeli dengan sama-sama riba. Ya ketika di sana ada unsur riba, maka kedua-duanya dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya si pemberi, ya kan, tapi yang menerima pun dilaknat. Tentu kita sudah jelaskan ya pada beberapa minggu yang lalu, ya ketika seorang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, ya didoakan keburukan oleh para malaikat, ya oleh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di bumi. Ya, dan tentu ya kesedihan ya, ketika seseorang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, disulitkan rezekinya, disulitkan untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun hartanya banyak, karena sudah ya berinteraksi dengan riba, harta yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka suatu saat harta tersebut ya akan hilang. Walaupun banyak, namun ya masih berpraktek riba, maka harta tersebut tidak akan barokah. Ya. Walaupun penghasilan kita sebulan 100 juta akan tapi di sana ya tercampur dengan riba, maka yang 100 juta tersebut ya seakan-akan tidak mencukupi ya kehidupan kita sehari-hari. Akan tapi harta yang sedikit, ya penghasilan yang sedikit, namun barokah, tentu itu lebih baik dan tentu lebih manfaat untuk kita, untuk anak kita, untuk istri kita. Karena harta yang haram itu sangat berpengaruh ya dengan diri kita malas beribadah, malas berbuat amal soleh, istri kita tidak taat kepada suaminya, anak kita ya bandal, tidak nurut, dan menjadi anak-anak yang soleh. Ini perlu diperhatikan, harta-harta yang masuk ke dalam tubuh diri kita ya dan kepada keluarga kita. Jangan sampai kelak pada hari kiamat ya jasad ini dibakar oleh api neraka disebabkan dibesarkan dengan harta yang haram. Dan wal'iyazubillah, ya para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika harta tersebut diraih dengan harta yang haram, kemudian kita makan, anak kita makan, istri kita makan, maka ketahuilah ya bisa jadi kita sering berdoa meminta kepada Allah, namun doa tersebut tidak kunjung diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan ada satu suapan nasi yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis arba'in, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan ya, tentang hadis tersebut, bahwa ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut, dia pakaiannya kusut, kemudian dia sedang musafir berdoa mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tadi kata Nabi, ya wa mat'amuhu haramun. Ya wa syarabuhu haramun. Makanan dan minumannya haram. Wa malbasuhu haramun. Wa ghudiya bil haram. Ya, dan pakaiannya pun dan apa namanya dibesarkan dari harta yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhati-hati dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa berbentuk ya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena jasad yang haram akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa akilu riba wa mukilu wa katibu idza alimi dzalik mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Jadi ada hadis lagi diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang makan riba ya, kemudian orang yang memberinya riba dan orang yang mencatatnya, apabila mereka mengetahui hal itu, maka di hari kiamat kelak mereka dilaknat atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Ini hadis yang lebih rinci tentang hukuman bagi pelaku riba, ya, orang yang memakan riba, mengambil hasil dari riba tersebut. Ya. Kemudian pemberi riba, dan tidak salah juga orang yang mencatatnya. Ya, hati-hati, ya. Dan mungkin kita dahulu pernah interaksi dengan apa namanya riba, ya, pernah menjadi orang yang mencatat dalam hal tersebut, maka kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut ya nyawa kita, menyesal ya, menyesali apa yang telah dilakukan ketika di dunia. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang masa lalu yang pernah kita lakukan semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat fa kanallahu ghafurur rahim. Kecuali mereka yang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha wa amana dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila amalan sholihan, melakukan amal-amal sholih, ya, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, mereka itu yang kata Allah dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, artinya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar sahabat Mail Radio dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian pertemuan kita pada yang menjelang sore hari ini tentang dosa besar yang ke-12 yaitu memakan riba. Ya, dan kita sudah menjelaskan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ancaman Allah Subhanahu wa taala tentang bahaya riba. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dan anak-anak kita, keturunan kita dijauhkan dari ya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan cukupkan kepada kita rizki yang halal dan thayyiba. Amin. Amin. Karena ini kembalikan kepada bawah acara. Taib, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Quran. Itulah tadi telah kita simak bersama kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Iqbal Hafidhullah Ta'ala dari bahasan Al-Kabair ataupun dosa-dosa besar yang berkenaan dengan riba. Kini saatnya kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dapat bergabung di 021-8499-4343 atau juga di 0852-6277-4774. Tapi Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk, Ustaz. Pertanyaan datang dari 0852-66-sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan riba, Ustaz. Kendaraan yang saya pakai ataupun dalam hal ini adalah motor, dulu saya peroleh dengan jual beli yang riba, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz, agar saya dapat bertaubat dari kendaraan yang saya pakai saat ini. dari penanya, semoga senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tadi dalam Al-Qur'an, ya, surah Al-Baqarah ayat 275, ya, tentang orang-orang yang dahulu mereka ya pernah terjatuh kepada perbuatan riba, ya, pernah terjatuh pada perbuatan riba kemudian tidak kembali lagi, artinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apa yang dahulu diperolehnya kata Allah menjadi miliknya. Artinya kita memang dahulu kita belum tahu, ya, belum tahu bahwa riba itu diharamkan, atau kita belum tahu bahwa itu termasuk dari perbuatan riba, kemudian kita bertobat kepada Allah, ya, maka insya Allah ya harta tersebut ya menjadi harta yang baik. Akan tapi ketika sisa-sisa riba tersebut ya masih ada, maka kita banyak-banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak memberi, ya, agar harta-harta yang dahulu pernah kita raih dari hasil riba disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Tapi demikian jawaban yang diberikan. Kini kita angkat satu penelpon yang masuk ini, Ustaz. Ismail Radio, assalamualaikum. Halo, ya, assalamualaikum salam. Ya, dengan Ismail Radio. Betul, Bapak. Ya, nama saya Kelvin, Pak, menelpon dari Google, Pak, dari Google Maps. Oh, mohon maaf, Pak. Sebentar, Pak. Tapi, Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan berikutnya, Ustaz. Pertanyaan datang dari hamba Allah di Rangkapan Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang ada penawaran properti yang sesuai syariat. Apakah ini benar-benar tidak mengandung riba, Ustaz? Bagaimana kalau kita deposit ke bank syariah dan mendapatkan jasa? Apakah ini juga termasuk riba? Apa ada bank syariah yang benar-benar tanpa riba? Mohon pencerahannya, Ustaz. Jawab barakallahu fiik. Untuk masalah seperti ini, ya, saya katakan wallahu a'lam bishawab. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang memang lebih mengetahui tentang ya keadaan bank atau tadi seperti rumah syariah. Wallahu a'lam bishawab. Taib, demikian jawaban yang diberikan kepada hamba Allah di Rangkapan Jaya dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan siang menjelang sore hari ini karena keterbatasan waktu kita. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada nasihat ataupun kesimpulan sebagai penutup perjumpaan kita. Tafadhol, Ustaz. Baik, para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita bisa mengetik hikmah bahwasannya di syariat haramkannya riba, tentu di sana ada maslahat yang besar dan sangat besar untuk kemaslahatan manusia yang ada di muka bumi ini, agar mereka tidak ya mengambil harta manusia dengan jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana Allah sudah memberikan solusi yang baik dan sangat baik, yaitu dengan cara jual beli, dan kita harus menjauhkan perkara-perkara tersebut, karena perkara-perkara tersebut adalah perbuatan jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sahabat Smel Radio telah kita simak bersama kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Iqbal Hafidhullah Ta'ala dari bahasan Al-Kabair yang berkenaan dengan riba. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan pada kesempatan siang yang diberkahi ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta Allah Subhanahu Wa Ta'ala melindungi kita dari dosa besar yang satu ini, yaitu dosa riba, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bertransaksi, berjual beli, dan bermuamalah dengan transaksi-transaksi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Al-Ustaz atas materinya. Dan tak lupa kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio atas kebersamaannya mengikuti program acara Serba Serbi Ismail Radio. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin mengikuti kelanjutan dari bahasan kitab Al-Kabair, dapat Anda ikuti setiap hari Jumat dari pukul 14.15 sampai selesai. Saya Budi Cahyono mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.